بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وبعد. Ini pertemuan yang ke-17 dari Daurah Fikih mengkaji kitab Bidayatul Mutafaqih, dan berarti kita sudah masuk pada jilid yang kedua dari terjemahan kitab Bidayatul Mutafaqih ini. Dan apa itu namanya, kita buka halaman yang ke-9 ya. Kitabul Ariyah, kitab tentang Al-Ariyah. Al-Ariyah itu peminjaman barang. Kalau kita lihat dari sisi definisi secara bahasa Arabnya, Ariyah adalah sebagaimana diterangkan oleh Syekh, ya, ibahatu naf'i ainin ma'a baqa'i ainihi ba'da istifa'in nafa'. Ya, ibahatu naf'i ainin, pembolehan memanfaatkan satu benda ma'a baqa'i ainihi, ya, bersamaan dengan itu bendanya masih tetap, ba'da istifa'in naf'i, setelah manfaatnya itu dimanfaatkan secara sempurna. Artinya seseorang itu diperbolehkan untuk memanfaatkan sebuah benda, namun saat dimanfaatkan, bahkan sampai selesai dimanfaatkan, benda tersebut masih tetap ada, tidak berkurang sedikit apapun. Ya, maka kita tulis di mana? Dalam catatannya, Ariyah adalah peminjaman manfaat, halaman yang ke-10 ya. Peminjaman manfaat suatu barang dengan tanpa mengurangi atau menghabiskan barang tersebut setelah dimanfaatkan. Jika barang habis pakai atau berkurang dalam pemakaian, maka tidak disebut Ariyah. Ya. Kemudian wafihi dhabitan, pada bab ini atau pada kitab ini ada dua dhabat, ada dua ketentuan. Yang pertama, syurutul ariyati, syarat-syarat ariyah. Yang kedua, al-ariyatu madmunatun illa fi khamsati asya. Ariyah itu madmunatun, wajib diganti rugi apabila ada kerusakan. Illa fi khamsati asya, kecuali pada lima hal. Jadi ini ya dua ketentuan yang akan dibahas di dalam kitabul ariyah. Dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, syurutul ariyati arba'atun. Ya, syarat-syarat ariyah itu ada empat. Yang pertama, ya, agar supaya sah ariyah, yang pertama, imkanul intifa'i biha ma'a baqa'i ainiha, dimungkinkan pemanfaatan barang dalam kondisi barang itu masih tetap tanpa mengalami kekurangan atau habis. Gitu ya. Jadi mungkin bagi kita untuk memanfaatkan barang tersebut. Ya. Dalam kondisi barang tersebut masih akan tetap, tidak habis atau tidak berkurang. Seperti itu ya. Nah, maka tidak bisa misalkan kita akad ariyah untuk sesuatu yang habis. Misalkan kita akad ariyah untuk makanan. Ya. Itu tidak dikatakan ariyah. Maka Syekh Nur Sya'lan beliau mengatakan, "Law annaka 'arta ta'aman ila ghairika, hal hadza yusamma 'i'ara?" Apabila engkau meminjamkan makanan kepada saudaramu, ya, kepada selainmu, apakah ini namanya ariyah? Beliau mengatakan, "Sahila, yang benar tidak." Kenapa? "Li'anna ta'ama la yabqa ba'da istifa'in nafa', fa hadza yusamma hiba, yusamma shadaqah." Ya. Kenapa? Karena makanan ini tidak tersisa. Makanan ini tidak tersisa, habis dia setelah pemanfaatannya dilakukan. Maka ini dinamakan hibah atau dinamakan sedekah atau dinamakan jual beli. Ya, apabila ada ganti ya, mengganti dengan uang. Nah. Kemudian selanjutnya yang kedua, qaulun nafa' mubahan. Qaulun nafa' mubahan. Ya, pemanfaatannya mubah atau dibolehkan oleh syariah. Ya, pemanfaatannya mubah atau dibolehkan oleh syariah. Ya, artinya apa? Artinya apabila pemanfaatannya itu tidak mubah, haram, karena memang barang tersebut dimanfaatkan untuk hal yang haram, atau barang tersebut aslinya boleh halal tapi dimanfaatkan untuk hal yang haram. Contohnya barang tersebut haram dan dimanfaatkan untuk yang halal, yang haram juga. Contohnya misalkan kadzal kalladzi yu'iru alatal lahwin. Kata Syekh Nur, seperti misalkan orang meminjamkan alat musik, ya. Fa hadza ghairu sahih, maka ini tidak sah. Fa syar'una la yuhillul harama abadan. Syariat kita ini tidak menghalalkan yang haram selamanya. Nah, kemudian misalkan dia meminjamkan sesuatu yang mubah, yang boleh, barangnya tidak haram. Ya, karena memang pemanfaatannya bisa dimanfaatkan untuk hal yang boleh. Tapi dia gunakan untuk hal yang haram, seperti misalkan dia meminjam pisau untuk membunuh misalkan. Maka semacam ini hukumnya haram. Baik, jadi aria sah yang kedua syaratnya pemanfaatannya adalah pemanfaatan yang mubah, yang boleh. Dibolehkan oleh syariah. Kemudian yang ketiga, kaunu al-mu'iri ahlan littabarra'. Syarat yang keempat, kaunu al-mu'iri ahlan littabarra'. Orang yang meminjamkan adalah orang yang boleh bertabarru'. Ya, jadi yang meminjamkan adalah orang yang apa? Yang boleh bertabarru'. Jaizut tabarru'. Ya, kita sudah pernah ya berulang kata jaizut tabarru'. Orang yang boleh untuk bertabarru'. Tabarru' itu apa? Berbuat baik dengan hartanya kepada orang lain tanpa adanya imbalan apapun. Nah, tabarru' atau jaiz at-tabarru' itu syaratnya adalah aqil, berakal, kemudian balik, sudah balik ya, kemudian rasyid, pandai memanfaatkan hartanya, kemudian yang terakhir adalah malik, sebagai pemilik harta tersebut. Itu jaiz at-tabarru'. Maka Syekh di sini mengatakan, fala tasihu al-ariya illa minal malik. Tidak sah meminjamkan kecuali dari seorang yang memiliki barang itu sendiri. Ya. Falau ara wakilun la tuqbali aratuhu. Seandainya wakil ya, itu meminjamkan barang, maka tidak diterima i'arahnya atau peminjamannya. Ya, karena wakil bukan barang dia, barang dari orang yang mewakilkan. Ya. Misalkan ada seseorang mewakilkan untuk dijual. Oh, ini mobil ini saya wakilkan kepadamu, tolong dijual ke Semarang misalkan. Ya. Ternyata mobil itu masih tetap di garasinya di Kendal, kan dia harus ke Semarang saat pameran misalkan atau saat di apa itu namanya? Bursa otomotif ya. Nah, baik, selama pas waktu di Kendal ada orang mau pinjam. Pak, Mas saya pinjam mobilnya jenengan. Oh, itu bukan mobil saya, tapi enggak apa-apa ini kuncinya. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Kenapa? Karena yang boleh untuk meminjamkan barang adalah siapa? Pemilik barang itu sendiri. Kalau itu bukan pemilik, enggak boleh. Ya, jadi misalkan kita pinjam barang dari orang, pinjam buku lah misalkan ya, yang sering kita pinjam buku dari orang. Kemudian setelah itu ada orang lain tertarik dengan buku itu. Mas saya pinjam. Oh ya, enggak apa-apa ini pinjam. Itu enggak boleh, kita enggak punya hak untuk meminjamkan. Tidak sah ya arahnya. Baik. Kemudian selanjutnya yang ketiga, kaunul musta'ir ahlan litasarruf. Al-musta'ir, orang yang meminjam adalah ahlan litasarruf. Ya, ini jaizut tasarruf, ya. Orang yang boleh untuk bertasarruf atau mentransaksikan hartanya. Ya. Ya, ini seorang yang balig, aqil dan rasyid. Ya, berlalu juga ya ini ya istilah jaizut tasarruf. Balig, aqil dan rasyid. Sudah balig, berakal dan pandai memanfaatkan hartanya. Seperti itu ya. Maka apabila seseorang yang balig, aqil, rasyid, pemilik harta, ya, dia memenuhi persyaratan untuk meminjamkan, tapi dia pinjamkan kepada orang gila, apakah sah yang ariyahnya, peminjamannya? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Falau atlafa hadzal majnun. Ya, kalau orang yang majnun, yang gila ini, dia merusak, alaman yarji' bidzaman, siapa yang akan mengganti? Ya. Fal majnun hadza la yuqbalu tasarrufuhu. Ya, majnun ini, orang yang gila ini tidak diterima tasarrufnya terhadap harta. Ya, seperti itu ya. Seandainya dia meminjamkan kepada anak kecil, ya ini juga tidak sah. Jadi orang yang dipinjamkan juga harus apa? Jaiz at-tasarruf. Maksudnya orang yang meminjam yang apa? Dipinjami harus jaiz at-tasarruf. Syaratnya. Kalau yang meminjamkan harus apa? Jaiz at-tabarru'. Ya, jelas ya. Baik, selanjutnya adzabitu tsani, ketentuan yang kedua. Al-ariyatu madmunatun illa fi khamsati asya'. Ariyah atau barang pinjaman itu wajib diganti jika mengalami kekurangan atau kerusakan setelah dimanfaatkan. Ya, kecuali pada lima hal. kecuali pada lima hal. Ya. Jadi pada asalnya kalau kita meminjam sebuah barang, kalau barangnya mengalami kerusakan, kita wajib untuk bertanggung jawab menggantinya, kecuali pada lima hal. Lima hal itu apa? Yang pertama, idza kanat waqfan ka kutubi ilmin wasilahin. Apabila barang yang dipinjam itu barang yang diwakafkan. Ya, apabila barang yang dipinjam itu adalah barang yang diwakafkan. Ya, contohnya misalkan buku di perpustakaan Islam. Akadnya apa? Akadnya wakaf. Ya, atau misalkan kipas angin, ya. Kipas angin di masjid. Kipas angin di masjid. Ya, kemudian kita pinjam kipas anginnya. Ya, atau semua yang diwakafkan, ya, barang-barang yang diwakafkan, kemudian kita apa itu namanya? Meminjam, ya, meminjam, dan memang wakaf ini wakaf yang boleh dipinjamkan gitu loh. Wakaf yang boleh dipinjamkan. Ya. Seperti misalkan wakaf buku. Wakaf, wakaf buku. Seperti disampaikan oleh saya di sini. Idza kanat waqfan ka kutubi ilmin wasilahin. Apabila barang itu wakaf seperti kitab-kitab ilmu. Ya, kitab-kitab yang memuat tentang ilmu, wasilahin, demikian pula senjata untuk perang. Nah, kitab ini kan untuk dibaca. Ya. Kitab ini kan untuk dibaca. Ya, misalkan ini di tempat kita ini, di rumah belajar ini. Ini ada wakaf, ya. Untuk buku-buku itu. Kemudian ada orang yang baca, dipinjam, ya. Boleh apa enggak? Boleh. Karena memang buku itu diwakafkan untuk dibaca, untuk dipinjam sama orang, untuk dimanfaatkan. Nah, ketika misalkan dia memanfaatkan buku tersebut, kemudian terjadi kerusakan, ya, maka dia tidak menanggung ganti rugi. Gitu ya. Seperti itu. Demikian pula senjata misalkan. Demikian pula senjata untuk berperang. Dia pakai untuk memerangi musuh, maka ketika terjadi kerusakan juga tidak ada ganti rugi. Sepanjang dia memanfaatkannya sesuai dengan pemanfaatannya. Ya. Baik, selanjutnya yang kedua, idza sta'araha min musta'jir. Apabila dia meminjam dari orang yang menyewa barang tersebut dari orang lain. Musta'jir artinya orang yang menyewa. Dia meminjam bukan kepada sang pemilik, tapi kepada orang yang menyewa barang tersebut. Ya, satu contoh misalkan di sini diterangkan oleh Syekh, ya. Tidak disebutkan ya contohnya ya. Jadi rumah nih dicontohkan oleh beliau. Misalkan rumah. Ada orang ngontrak rumah. Dia kan mustajir dia kan, orang yang menyewa. Nah, kemudian rumah ini dipinjam sama orang untuk ditempati beberapa waktu. Nah, kemudian ternyata ada kerusakan pada saat dipinjam. Nah, apakah orang yang meminjam dari orang yang menyewa ini dia bertanggung jawab untuk memperbaiki rumah itu terkait kerusakannya? Jawabannya tidak. Kenapa? Alasannya yang pertama, karena musta'jir, orang yang menyewa itu, dia tidak bertanggung jawab atas kerusakan barang yang disewa selama dia memanfaatkannya atau menggunakannya sesuai. Ya, bagus. Tidak ada unsur kesengajaan melakukan perusakan, juga kelalaian. Dia tidak lalai, dia tidak sengaja merusak barang yang disewa. Ini musta'jir, orang yang menyewa itu asalnya dia tidak bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan pada barang yang dia sewa. Ya, seperti itu. Misalkan jenengan nyewa mobil. Ya, jenengan sudah biasa ini. Ya, standar, tidak sengaja untuk ditabrakkan, kemudian juga tidak lalai dengan ngebut sakarepe dewek gitu ya. Ternyata ada kerusakan di mobil, maka Anda tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab mengganti rugi terhadap kerusakan tersebut. Bannya pecah misalkan lagi sewa mobil. Ya itu enggak ada ganti rugi. Kecuali kalau misalkan dia lalai. Dia lalai. Baik. Nah, sekarang ketika ia itu meminjam dari mustajir, dari orang yang yang menyewa, kemudian terjadi kerusakan, ya. Kalau seperti itu, nanti biaya ganti ruginya itu diserahkan ke siapa? Ya. ganti ruginya diserahkan ke siapa? Pertama, orang yang menyewa ini dia enggak ada kewajiban ganti rugi. Satu ya, enggak ada kewajiban ganti rugi kepada sang pemilik rumah. Ya, ini alasan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, seandainya uang itu diberikan kepada al-mustajir, kepada orang yang menyewa ini tidak punya hak terhadap bangunan tersebut. Kenapa? Karena bukan milik dia. Gitu kan? Kemudian alasan yang ketiga, orang yang meminjam dari orang yang menyewa itu hukumnya sama dengan orang yang menyewa itu sendiri. Hukumnya sama dengan orang yang menyewa itu sendiri. Maka kalau orang yang menyewa itu tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan, maka orang yang meminjam juga tidak bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan. Baik. Kemudian yang ketiga, idza baliyat fima u'irat lahu. Apabila barang itu rusak dalam pemanfaatan yang ia dipinjam untuk itu. Ya, apabila barang itu rusak ya dalam pemanfaatan yang ia ya apabila barang itu rusak dalam pemanfaatan yang ia dipinjam untuk itu. Misalkan apa? Misalkan begini, kita pinjam mobil untuk ke Semarang. Ya, kita pinjam mobil untuk ke Semarang. Baik, kemudian pada saat kita pinjam mobil di Semarang ini, mobil terjadi kerusakan. Ya, mobil terjadi kerusakan. Maka kita tidak ada tanggung jawab untuk menggantinya. Ya, kita tidak punya tanggung jawab untuk menggantinya. Tapi kalau misalkan terjadi kerusakan pada hal yang selain ya, pada apa itu tadi? Terdapat kerusakan dalam pemanfaatan yang tidak kita sampaikan kepada sang pemilik barang ya. Maka kalau seperti itu kita menjamin atau kita bertanggung jawab. Misalkan apa? Misalkan kita bilangnya ini mobil mau dipakai ke Semarang. Ternyata sebelum ke Semarang kita ke Temanggung dulu. Ya, dipakai naik dari Kendal ke Temanggung dipakai naik ya, karena ala ke daerah pegunungan. Kemudian dari Temanggung masuk ke arah Sumowono. Ya, kemudian ke arah Ungaran. Ya, baru setelah itu ke Semarang. Ya, nah kalau seperti ini berarti dia menjamin atau dia bertanggung jawab kalau terjadi kerusakan. Ya, kalau dia misalkan oh saya mau ke Semarang, ya, normalnya ke Semarang itu ya langsung ya dari Kendal ke arah timur. Ya, bukan ke kota lain dulu, ke Temanggung dulu, kemudian ke Ungaran dulu atau ke Ambarawa dulu ya, kemudian ke Ungaran baru ke Semarang. Itu enggak. Itu tetap dia harus bertanggung jawab. Ya. Jadi yang ketiga, apabila barang tersebut mengalami kerusakan dalam pemanfaatan yang ia dipinjam untuk itu. Kemudian ketentuan atau yang keempat ya, kondisi yang keempat yang mana seorang yang peminjam itu tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi. Idza argaba dabatahu munqati'an lillahi fatalifat tahtahu. Ya. Idza argaba dabatahu, apabila ia meminjamkan, apabila seorang yang meminjamkan menaikkan orang yang memutuskan diri dengan dunia. Ya. Wallahu ta'ala alam, ini mungkin perlu untuk direvisi ya terjemahannya ya. Idza arkaba dabatahu, apabila dia menaikkan pada kendaraannya. Ya, apabila ia menaikkan pada kendaraannya. Munqati'an lillah, orang yang memutuskan diri dengan dunia karena Allah. Fatalifat, lalu kendaraannya itu rusak. Tahtahu, ya, ketika dimanfaatkan oleh orang tersebut, maka tidak ada jaminan atau dia tidak bertanggung jawab untuk apa itu namanya bertanggung dia tidak bertanggung jawab untuk mengganti kalau terjadi kerusakan ya. Jadi misalkan saya ini punya barang, ya, kemudian saya punya kendaraan, kemudian ada orang yang munqati'an lillah. Munqati'an lillah itu orang yang memutuskan dunia untuk Allah. Seperti misalkan dia fokus belajar agama, ya, dia sedang haji atau dia sedang jihad, ya, hal-hal yang semacam itu. Kemudian kita pinjamkan kepada dia, lalu terjadi kerusakan. Ya, maka yang demikian ini tidak bertanggung jawab orang tersebut untuk mengganti. Kemudian yang kelima, idza syarata nafyi dhaman, apabila dia mempersyaratkan saya tidak mau mengganti. Contohnya misalkan, ya udah ini pakai aja motor saya. enggak pak, enggak pakai aja motor saya dipakai gitu, enggak masalah. Nah terus nanti kalau rusak saya enggak bisa ganti, enggak masalah. Nah maka kalau misalkan kok betul-betul rusak dia enggak ganti. Kenapa? Karena dia mempersyaratkan tidak mau mengganti atau tidak mau ganti rugi kalau ada kerusakan. Karena mungkin dia enggak mampu ya. Kemudian fa fi hadhil khams, pada lima perkara ini la tudmanu illa bitafrid. Tidak ada kewajiban ganti rugi kecuali kalau dia lalai. Ya, kalau dia lalai. Jadi empat ini asalnya kalau tidak lalai itu tidak ada ganti rugi. Misalkan dia memanfaatkan buku yang diwakafkan, tidak lalai, tidak ada ganti rugi. Kalau dia lalai tetap ganti rugi. Ya, misalkan dia pinjam buku yang diwakafkan, ternyata bukunya itu ditaruh di depan rumah sementara mendung gitu kan. Lalu kemudian hujan bukunya rusak. Ini kelalaian dia, dia tetap mengganti. Ya termasuk juga misalkan yang kedua, apabila dia meminjam dari orang yang mustajir tadi, orang yang menyewa, dia juga harus mengganti kalau dia lalai. Ya kemudian yang ketiga, apabila rusak barang tersebut, ya dalam pemanfaatan yang memang dia dipinjam untuk itu. Tapi kalau misalkan dia lalai maka tetap mengganti. Ya seperti misalkan tahu mobil ini tidak bisa untuk misalkan lewat jalan yang berbatu, namanya mobil sedan kok dilewatkan di jalan yang berbatu. Ya ini kelalaian dia, maka dia tetap mengganti. Tapi kalau misalkan normal mobil sedan yang lewatnya normal jalan biasa, ya maka dia tidak ada kewajiban untuk mengganti kalau terjadi kerusakan. Baik ya, kemudian selanjutnya misalkan apa tadi? Yang keempat ya, apabila dia ini meminjamkan kendaraan kepada orang yang munqati'an lillah, memutuskan hubungan dengan dunia karena Allah Subhanahu wa taala, dia fokus untuk agama Allah, kemudian terjadi kerusakan, maka orang tersebut tidak bertanggung jawab untuk mengganti. Siapa orang tersebut? Yaitu orang yang munqati'an lillah tadi. Kemudian yang kelima, apabila orang yang meminjam itu mempersyaratkan tidak mau mengganti. Ya, tapi kalau ini munqati'an lillah ini juga sengaja ya, sengaja atau tafrid ya. Tidak ya, atau dia lalai. Misalkan dia betul munqati'an lillah, dia betul thalabul ilmi, santri ya. Jadi ya, dipinjemin motor sama orang, tapi ternyata motornya itu dia lalai. Ya, dia tinggal di pinggir pesantrennya dalam keadaan kuncinya masih nempel ya. Kemudian hilang, nah, maka dia tetap apa? Mengganti. Termasuk juga dia mengatakan saya tidak mau mengganti loh Pak. Oh, ternyata dia lalai, dia tetap apa? Mengganti. Seperti itu. kita lanjutkan kitabul ghasab. Kitab al-ghasab. Apa makna al-ghasab? Al-ghasab adalah al-istilah ala malil ghair qahran bi ghairi haqqin. Mengambil harta orang lain dengan paksa. Bi ghairi haqqin, tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi dia mengambil harta orang lain dengan paksa tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ini namanya ghasab. Ya, maka keliru juga kalau di pesantren-pesantren kadang dilarang mengghasab sandal. Padahal maksudnya itu kalau biasa anak-anak pesantren itu, ya dia sandalnya temannya dipakai ke kamar mandi, ya sandalnya temannya dipakai ke dapur, kemudian ditulis ghasab. Itu keliru ya. Jadi ghasab itu dia mengambil harta orang lain dengan paksa tanpa alasan yang dibenarkan. Menguasai harta orang lain dengan paksa tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, pengambilan apa itu namanya harta orang lain tanpa alasan dibenarkan itu banyak. Ya, ada yang as-sariqah, pencurian, kemudian an-nahab, ya. An-nahab, an-nahab itu kurang lebihnya apa itu namanya? Jambret ya. Jambret. Kemudian selanjutnya ikhtilas ya. Ikhtilas, ikhtilas itu semacam copet gitu ya. Kemudian qat'ut thariq. Qat'ut thariq itu perampokan. Nah, itu bentuk-bentuk yang serupa dengan al-ghasab. Cuman beda, ya, beda, beda. Seperti misalkan kalau ghasab itu kan al-istilah ala malil ghair qahran. Dia mengambil harta orang lain dengan memaksa. Laisa fi khufyah bal alaniyah qahran. Tidak sembunyi-sembunyi. Al-ghasab itu enggak sembunyi-sembunyi. Alaniyah, secara terang-terangan qahran dan memaksa. Itu namanya apa? Ghasab. Ya, seperti misalkan dia mengatakan aqulu hadhil ardu li walan ya'khudha walan yu'khadha walan ya'khudha malikuha. Ya, tanah ini sekarang jadi milikku. Ya, pemiliknya sudah enggak boleh lagi untuk mengambilnya. Qahran, dia memaksa hal itu. Bi'ilmi sahibiha au bi ru'yati sahibiha. Pemiliknya tahu, pemiliknya lihat. Ya, itu namanya ghasab. Baik. Nah, kemudian as-sariqah. Kalau as-sariqah apa? Akhdzul mal ala wajhil ikhtifa min malikihi aw naibihi. Mengambil harta ala wajhi al-iltifa, dengan cara sembunyi-sembunyi. Mengambil harta dengan cara sembunyi-sembunyi. Min malikihi, dari pemiliknya, aw naibihi, atau dari wakil pemiliknya. Nah, ini apa yang saya baca ini, syarah ini yang kalau misalkan teman-teman yang pada ikut di KUSA, Kuliah Ulum Syariah, ya, atau misalkan yang di Idat Lughawi, ya, itu nanti antum dan antuna semua kalau misalkan masuk ke apa, sudah masuk kuliah ya, diterima ya, di kan sudah pendaftaran itu misalkan diterima, itu nanti fikih itu ya untuk yang semester 2. Nah, maka ini mungkin banyak saya baca syarahnya biar membantu kawan-kawan sekalian. Baik. Jadi kalau as-sariqu apa? Akhdzul mal ala waji al-ikhtifa. Ya, mengambil harta orang lain ala waji al-ikhtifa, dengan cara sembunyi-sembunyi. Min malikihi. Saya ulang ya, mengambil harta secara sembunyi-sembunyi min malikihi, dari pemiliknya, au naibi, atau dari wakilnya. Ya, yakhtafi wa yatasallal. Dia sembunyi-sembunyi dan menyelinap. Wa ya'khudul mal min sahibihi. Dia ambil harta dari pemiliknya. Au malikihi, atau dari ya pemiliknya. Au man kana fi hawzatihi, atau siapa yang harta tersebut di dalam kekuasaannya. Ya, seperti itu ya. Baik, ini jadi sariqah itu berbeda dengan ghasab. Berbeda dengan ghasab. Ya, kalau ghasab itu apa itu namanya? Kalau sariqah itu dia sembunyi-sembunyi menyelinap. Ya, tapi kalau ghasab dia mengambil secara terang-terangan. Orangnya tahu. Pemiliknya tahu. Adapun an-nahbu atau penjambretan gitu ya. Yakhtalif anis sariqah wal ghasab. Itu beda dengan sariqah dan ghasab. Fannahbu yakunu alaniyatan. Kalau nahab itu alaniyah, terang-terangan. Walakin laisa ala wajhil qahr. Tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Terang-terangan tapi tidak memaksa. Ka'ayyan haba nahbatan summa yafirru biha. Summa yafirra biha. Seakan-akan misalkan dia merampas, ya, atau seperti dia contohnya merampas, ya, kemudian dia lari. Itu namanya apa? Jambret, kan? Namanya jambret. Ya. Kata Syekh, huwa ayakhudh al-mal ala wajhil alaniyah, ya, mu'tamidan ala quwwatihi. Dia mengambil harta secara terang-terangan, bersandar kepada kekuatannya, lakin akan tetapi la yusamma ghasaban li adamil qahr fiha. Tapi tidak dikatakan ghasab, kenapa? Karena tidak ada unsur pemaksaan. Tidak ada unsur apa? Pemaksaan. Baik. Kemudian kata Syekh, huwa i'tamada ala sur'atihi. Dia bersandar kepada kecepatannya, wa ala quwwatihi, juga kepada kekuatan pengambilannya. Fadhaba malan tsumma farra bi wa antalaqa. Ya, dia ambil harta, kemudian dia lari, pergi, walam yu'lim ahadan, fahadihi tusamma nuhbah. Dan dia tidak memberitahu kepada seorang pun, ini namanya nuhbah, jambret tadi. Baik, nah kemudian al-ikhtilas, kalau ikhtilas apa? Copet, ya. Copet, ayakhudal mal khatfan, wa huwa yasiru au yamshi. Ya, dia ambil, apa itu namanya? Dia ambil harta, kemudian setelah itu yasiru au yamshi. Dia jalan. Nyantai kan? Copet kan nyantai. Kalau jambret ya kekejar orang ya. Habis jambret kok jalan. Kalau ini copet memang. Ya, copet. Ya. Di tempat ramai, kemudian diambil nyantai jalan. Tetap alaninya, terang-terangan. Makanya tidak dikatakan syarikah. Pencopetan tidak dikatakan syarikah. Kalau syarikah itu memang sembunyi. Jangan sampai ada orang tahu wujud dia. Syarikah namanya. Baik, selanjutnya. Babu domani al-maqsub. Ya, karena kitab al-ghasab ini, wafi sab'atu abwab. Pada kitab ini ada 7 bab. Yang pertama, babu doman al-maqsub. Bab tanggung jawab terhadap barang yang diambil. Kemudian babu syuf'ah, bab syuf'ah. Kemudian babul wadi'ah, bab wadi'ah. Kemudian babu ihya al-mawat, bab ihya al-mawat, yaitu menghidupkan lahan yang mati atau lahan tak bertuan, ya. Yang kelima, babu al-ju'ala, bab al-ju'ala, ya. Al-ju'ala itu semacam sayembara. Babu al-luqatah, bab al-luqatah, luqatah itu barang yang apa itu namanya? Jatuh, ya. Kemudian babu laqit, kalau al-laqit itu anak yang hilang, anak kecil yang hilang. Kita pelajari satu persatu. Babu domani al-maqsub. Bab doman al-maqsub. Bab mengganti sesuatu yang digosok. Syekh mengatakan fi arba'atu dhawabit. Pada bab ini ada 4 ketentuan. Adh-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yalzamul ghasibu radda ma ghasabahu binama'ihi aw bi arsyi naqsihi. Yalzamu, orang yang menggosok diharuskan mengembalikan barang yang ia gosok beserta apa yang bertambah darinya atau nilai kerugian dari apa yang berkurang darinya. Ya, jadi orang yang menggosok itu diharuskan mengembalikan barang yang ia gosok plus apa yang bertambah dari barang yang digosok itu, ya, atau dia harus mengembalikan nilai kerugian dari apa yang berkurang darinya. Misalkan dia menggosok kuda, ya, dia menggosok apa? Kuda. Baik, nah, kemudian kuda itu hamil. Kuda gitu hamil dan kuda tersebut melahirkan. Maka yang dia kembalikan adalah kuda yang dia ambil plus anaknya. Gitu kan? Kan dikatakan radda ma ghasabahu binama'ihi. Dia harus mengembalikan barang yang dia ghasab berikut apa yang bertambah darinya. Ya. Baik, nah kalau misalkan dia mengghasab mobil. Mengghasab mobil. Kemudian mobilnya itu yang tadinya enggak ada apa tuh namanya? Ya, apa? Agak sulit kalau contoh mobilnya. Ya mungkin enggak usah contoh mobil. Misalkan apa lagi? Ya paling banyak dicontohkan binatang. Baik, dia harus kembalikan juga berdasarkan jadi misalkan gini, saya ingat ini, tapi enggak disebutkan oleh Syekh di sini di pelajaran yang lainnya. Pada saat pelajaran kitab Durul Bahiyah saya ingat tuh. Ya, jadi misalkan dia menggosok mobil. Kemudian mobilnya itu dia sewakan. Kan dapat uang dia kan? Nah, mobilnya dia kembalikan, hasil sewa mobil juga dia berikan kepada orang yang memiliki mobil. Seperti itu, ya. Jelas ya? Ini maksud dari dia wajib mengembalikan barang yang digosok berikut apa yang berkembang atau apa yang bertambah dari barang yang digosap itu. Termasuk juga dia harus mengganti rugi kalau ada kekurangan. Misalkan dia menggosap apa? Sapi. Sapinya tadinya misalkan sekian kilo, ada penurunan, kelihatan kurus, maka dia juga harus ganti rugi. Dia menggosap apa? Mobil. Mobilnya tadinya bagus, setelah itu mengalami kerusakan, dia harus ganti rugi. Bukan hanya mobilnya saja dikembalikan, tapi dia juga harus ganti rugi. Ini maksud dari dhabat yang pertama. Al-dhabat tsani, dhabat yang kedua atau ketentuan yang kedua, man atlafa malan li ghairihi aw tasabbaba fi dhalika dhaminahu walau khata'an aw sahwan. Ya. Siapa yang merusak harta orang lain atau menjadi penyebab rusaknya harus mengganti walaupun tidak sengaja atau lupa. Ya, jadi siapa yang merusak harta orang lain, merusak harta orang lain atau menjadi penyebab rusaknya harta tersebut, bukan dia yang merusak tapi dia menjadi penyebabnya, ya, maka dia harus mengganti walaupun tidak sengaja atau lupa. Walaupun tidak sengaja, kalau itu merusak barang orang lain, walaupun rupa dikira itu barang sendiri, dia merusak barang orang lain, maka dia harus mengganti. Nah, terkait persoalan ini diterangkan oleh Syekh Nur Sya'lan hafizahullah, yakni law atlafa majnunun dhamina, beliau mengatakan fal mutlafat tudmanu, barang-barang yang dirusak itu harus diganti. Wala yustaratu at-taklifu fid dhaman, dan masalah mengganti ini tidak dipersyaratkan pelaku perusakannya adalah orang yang mukallaf. Ya. Yakni law atlafa majnunun dhamina, seandainya orang gila merusak maka dia harus ganti juga. Ya. Wala atlafa saghirun dhamina, kalau anak kecil merusak dia juga harus ganti juga. Wala atlafa aqilun balighun rasyid khata dhamin, seandainya ada seorang mukallaf aqil balig rasyid, ya, kemudian dia tersalah melakukan kerusakan, maka dia juga harus menjamin. Ya, bertanggung jawab. Wala atlafa balighun aqilun rasyidun sahwan dhamina, ya, seandainya orang yang balig aqil rasyid, ya, dia merusak karena lupa, maka dia juga harus ganti rugi. Bahkan seandainya dia tidur kemudian dia merusak barang orang lain, dia juga harus ganti rugi. Ya, misalkan dia tidur kemudian ada jam beker milik orang lain yang dititipkan ke dia, kemudian dia apa itu namanya, tidak sengaja, ya, nyimpar kalau orang Jawa itu, apa itu namanya, ya, kurang lebihnya gitu, nyimpar gitu, ya, kena tangannya kemudian jatuh dan rusak, dia juga harus mengganti rugi, ya, seperti itu maksudnya. Ya, tapi tentu saja kalau orang gila yang mengganti rugi, siapa? Masa ngomong ke orang gilanya, ya, bisa ribut. Anak kecil gimana? Walinya yang bertanggung jawab dia harus mengganti rugi. Baik, maka dikatakan law anna laka fi ailatika majnun wa hadzal majnun sara fi turqat wa adla fa zujajal mahallat mathalan fa naqul, ya, waliyuhu aw wasiyuhu aw al mas'ul anhu yadman hadha al mutlif atau yadman hadha al mutlaf, ya. Ya, jadi seandainya misalkan keluarga kita ini ada orang yang gila, kemudian dia merusak fasilitas umum, ya, seperti misalkan dia merusak lampu penerangan jalan LPGU itu dirusak sama orang gila, dia serampangi, dipatahi itu, ya. Nah, ini tetap dia harus menjamin. Siapa yang menjamin yang bertanggung jawab? Keluarganya. Kalau anak kecil siapa? Tentu orang tuanya. Gitu, ya. Jadi masalah merusak barang itu, ya, itu tidak disyaratkan mukallaf. Ya, mukallaf, akil balig, itu tidak disyaratkan. Ya. Termasuk juga tidak ada ketentuan harus sengaja. Bahkan tidak sengaja atau lupa, kalau itu namanya dia merusak barang orang, itu harus apa? Ganti. Dia enggak bisa mengatakan cah cilik kok lemem sakno. Itu anak kecil kok. Enggak usah diambil hati lah. Ya. Ya, kalau enggak usah diambil hatinya, betul enggak usah diambil hati, tapi menggantinya tetap mengganti. Ya, oh, saya ini lupa, saya enggak sengaja ini ayam Anda ketabrak. Oh, tetap Anda harus mengganti. Enggak bisa disalahkan kok ayamnya. Salah sendiri ayamnya tiba-tiba nyabrang. Gitu, ya. Pokoknya namanya mengganti apa merusak barang itu, siapapun dia tetap harus mengganti pelakunya itu. Baik, kemudian adzabitu salis, ketentuan yang ketiga, yadmanu sa'ikun wa musta'jirun wa musta'irun lidabatin ma atlafat. Ya, yadmanu, saya bacakan saja terjemahannya. Yadmanu, ya, ini yang sopir atau pengendara, orang yang menyewa dan juga orang yang meminjam binatang atau kendaraan harus mengganti apa yang dirusak oleh binatangnya atau kendaraannya. Ya, sa'iq itu artinya supir. Sa'iq artinya supir. Ya, atau misalkan kalau binatang ya orang yang menggiring ya, karena sa'iq itu dari asal maknanya adalah menggiring. Tapi kalau bahasa sekarangnya serapannya sa'iq adalah supir. Nah, sopir atau siapapun yang menggiring ya binatang atau kendaraan kurang lebihnya seperti itu. Wa musta'jirun, demikian pula orang yang meminjam. Ya. Musta'jir, orang yang menyewa maksud saya. Wa musta'irun atau orang yang meminjam. Lidabatin, terhadap kendaraan. Dabah itu aslinya bermakna binatang, binatang gitu ya. Tapi bisa bermakna umum juga, artinya kendaraan. Ma'at lafat, terkait apa yang dirusak. Apa yang dirusak. Misalkan ada seseorang naik kuda, berarti dia sa'iq. Ya. Atau orang angon kebu. Angon kebu, pengembala kebu. Ya, pengembala kerbau. Kemudian dia yang ngatur tuh perjalanan kerbau. Lah kerbau itu merusak sesuatu. Maka ini sa'iqnya dia harus bertanggung jawab. Ya, misalkan dia naik mobil. Naik mobil kemudian nabrak sesuatu, maka supirnya harus bertanggung jawab, si sa'iq ini. Ya. Atau misalkan musta'jir, yang menyewa, dia menyewa kendaraan. Ya, atau menyewa misalkan ya sewa apa kerbau disewa untuk bajak sawah. Ya, kemudian dia bajak pakai kerbau orang. Ternyata merusak barang orang kerbau itu yang dia sewa itu. Maka dia tetap harus bertanggung jawab mengganti. Ya, termasuk misalkan sewa mobil, si penyewa tetap harus tanggung jawab mengganti. Gitu ya. Termasuk pinjam, si peminjam kalau misalkan dia pinjam mobil lalu mobilnya itu merusak sesuatu, ya nebrak sesuatu, dia harus mengganti apa yang dia tebrak atau dia rusak tadi. Baik, ini ketentuan yang ketiga. Berikutnya adzabitur rabi', ketentuan yang keempat. Man adlafa muharraman lam yadman. Siapa yang merusak perkara yang haram lam yadman, maka tidak perlu mengganti. Ya, siapa yang merusak perkara yang haram tidak perlu, atau dia tidak, bahkan tidak ya, bukan tidak perlu, tidak mengganti. Ya, ini perlunya dihilangkan. Nanti dikira orang berarti kalau perlu ya boleh gitu ya. Perlunya dihilangkan saja. Termasuk tadi yang terjemahan untuk halaman yang ke-11 ya. Apabila seseorang yang meminjamkan menaikkan orang yang meminjamkan, yang sudah benar berarti ya. Apabila seorang yang meminjamkan, nah itu sudah benar itu, nggak salah ya. Saya kira tadi apabila seseorang yang meminjam gitu ya, meminjamkan berarti kan pemilik kan, sudah benar. Jadi ini aja nih yang tulisan perlu ini diganti. Jadi siapa yang merusak barang yang haram tidak mengganti, dia tidak mengganti. Ya, contohnya apa, dia merusak alat musik gitu ya misalkan, maka dia tidak perlu mengganti. Misalkan dia merusak apa, minuman keras, ya dia tidak perlu mengganti. Misalkan dia merusak, termasuk merusak kitab-kitab yang bermasalah, buku-buku yang bermasalah, ya buku-buku yang memuat kesesatan, misalkan bukunya Syiah, dia nggak mengganti. Ya, kalau mengganti malah ini nggak benar ya, kalau mengganti malah tidak benar. Ya. Maka saya mengatakan ini, fal yastari lahu ma yahrum. Kalau kamu mau ganti, apakah kamu ingin membelikan untuk dia sesuatu yang haram? Hal sayusaiduhu ala iqamati mahal humur akhar. Misalkan yang dirusak adalah toko minuman keras. Disuruh ganti, apakah apa itu namanya, orang tersebut harus membantu orang itu untuk mendirikan toko minuman keras yang baru? Tidak. Jadi kalau misalkan dia merusak barang yang haram, dia tidak mengganti. Tapi saya juga menekankan, bukan artinya ini melegalkan untuk merusak barang yang haram secara main hakim sendiri. Oh, mentang-mentang gak ganti, akhirnya kita ngadakan apa? Sweeping, kemudian dirusak semuanya, ini benda haram dirusak. Karena ini bukan wewenang kita, kata Syekh. Ya, kata Syekh Nur Syalan, ini bukan wewenang kita. Maka kaidah ini bukan menjadi legitimasi untuk orang melakukan main hakim sendiri terkait pelanggaran-pelanggaran hukum. Yang kedua, babus syuf'ah. Syuf'ah itu apa? Ya, syuf'ah itu apa? Syuf'ah itu gini. Ya, syuf'a itu gini ya, saya gambarkan saja karena kita fokus ke matan, kadang juga saya mungkin baca syarah, tapi untuk mempermudah syuf'a itu gini. Ada seseorang memiliki tanah, dan tanah ini masih milik bersama. Ya, tanah ini masih milik bersama. Atau tanah ini sendiri-sendiri, tapi fasilitasnya masih bareng. Fasilitasnya masih bareng. Nah, kemudian, karena tanah ini masih milik bersama, berarti yang memiliki bukan satu orang. Misalkan yang memiliki dua orang. Ya, si A dan si B. Si A ingin menjual bagiannya. Si A ingin menjual bagiannya. Ya, misalkan si A dan si B ini bagiannya sama-sama 50%. 50%. Punya si A yang ini, ya, punya si B yang itu. Coba nanti kita lihat ketentuannya ya. Jadi intinya itu barang itu milik bersama. Kemudian bagiannya si A mau dijual. Dijuallah kepada si C. Dijuallah pada si C. Nah, setelah dijual pada si C, setelah dijual pada si C, si B tahu kalau barangnya si A ini dijual kepada si C. Ya, dan si B tidak mau, tidak terima, tidak ridho. Maka si B boleh melakukan syuf'ah. Ya. Di mana si B ini datang kepada si C, itu tanah ceritakan bahwa sebetulnya saya dan si A itu musyarakah di situ. Itu ada bagian saya, tapi bagian yang punya si A dijual ke kamu. Sekarang bagian yang ada pada kamu saya beli. Nah, kalau si B mengatakan seperti itu, si C tidak ada pilihan lain kecuali melepas. Itu namanya syuf'ah. Gitu ya. Baik. Kita lanjutkan. Saya mengatakan wa fihi dhabitun wahidun. Pada bab ini ada satu ketentuan. Atau mungkin biar nambah penjelasan saya baca aja ya. Wa syuf'a min asy-syafa'ah wa hiya al-wisathah wal wasilah wat taqarrub. Wal maqsudu biha ini maksudkan dengan syuf'ah adalah ya tamallukul jar aw asy-syarik al-aqar al-mubah jabaran. Tetangga, ya ini definisinya, tetangga atau teman serikat. Ya, dia memiliki al-aqar, ya bangunan atau tanah, al-mubah yang diperbolehkan, jabaran dengan paksa. Al-aqar itu artinya bangunan dan tanah. Sesuatu dikatakan sebagai aqar kalau itu berbentuk bangunan dan tanah. Ya, jadi penguasaan atau kepemilikan seorang tetangga atau seorang lawan syarikat terhadap bangunan dan atau tanah yang mubah, yang boleh, jabaran dengan paksa, an mustarihi dari orang yang membelinya, bistaman alladhi tammal aqd alaihi, dia ganti dengan harga yang sudah disepakati dalam akad. Ah, itu namanya syuf'ah, diambil secara paksa. Ya, dia seorang kawan syarikat, ya, dari seorang syarikat yang menjual kepada orang lain. Dia ambil tanah yang dijual tersebut dari orang yang membeli dengan harga yang telah dibayarkan kepada kawan syarikatnya tersebut. Jelas ya, seperti yang saya gambarkan tadi, ini namanya syuf'ah. Ya. Surat syuf'ati, gambaran syuf'ah, ayyastarikatnani fi ardin. Ya, dua orang bersyarikat dalam kepemilikan satu tanah. Ay bainahuma ardun mathalan khamsah afdina, ya. Keduanya memiliki tanah, contohnya misalkan 5 apa itu namanya? Ukuran tanah hektar ya, 5 hektar. Hadha law nisfuhu wa hadha law nisfuhu 'ala al-masha'. 'Ala al-masha', ya. Dia memiliki 50%, dia memiliki 50%. Berdasarkan persentase, ini 50% milik dia, 50% milik yang lain. Faistarikul insan faistariku al-isnan fi hadhil ard, maka dua orang ini bersyarikat dalam kepemilikan tanah tersebut. Fa idza arada ahadu syarikain ayyabi'a nasibahu Apabila salah satu dari dua orang yang bersyarikat ini berkeinginan menjual bagiannya, yalzamuhu ayya'rudha hadha nasiba ala syarikihi. Maka wajib bagi dia untuk menawarkan bagian tersebut kepada kawan syarikatnya. Ma in ta'adda wa ba'a hadha nasib li ghairi syarikihi duna ilmi syarik, ya, huna yafsudul aqdu alladhi ba'a bihi wa yakunu li syariki haqqu wa yakunu li syariki haqqu syuf'a. Yastari hadha nasiba bi thaman alladhi tamma ittifaq alaihi. Ya, seperti itu ya. Jadi ma in ta'adda, apabila seorang lawan syarikat ini dia melampaui batas, wa ba'a hadha nasib, dan kemudian dia menjual bagian tersebut kepada selain kawan syarikatnya tanpa pengetahuan dari kawan syarikatnya, maka akadnya fasid, rusak. Akadnya rusak, yakni akad jual beli yang dia jual kepada pihak yang ketiga ini rusak. Maka kawan syarikat yang lain tadi, ya, dia berhak untuk mengajukan hak syuf'ah. Ya, bagaimana caranya? Dia membeli bagian tersebut dengan harga yang telah dibayarkan kepada kawan syarikatnya itu, yang telah dibayarkan oleh pihak ketiga kepada kawan syarikatnya itu. Seperti itu ya. Nah, kemudian masalah saya mengatakan di sini, itnani bainahuma manfaatun mustarakah au haqqun mustarik ka'aqar 'alal musya' laisa mafsulan au ardun la ya'lam ay la yu'lam ayyuhuma lahu الفدان الأولى وأيهما لو الفدان الثاني الأرض بينهما بالشركة على المشاع فهنا يلزم كلا الشركين إن أراد بيع نسيبه بيع نعم بيع إن أراد بيع نسيبه أن يعرض نسيبه على شريكه الآخر فإن باع دون علم هذا الشريك فهنا لهذا الشريك الذي تم البيع من ورائه أو دون علمه حق فسخ العقد الذي تم البيع به ويكون هو المشتري يضع نفسه مشتريا مشتريا. Ya, waduh, insya Allah ini nggak perlu kita terangkan ya. Ya, jadi kalau barang itu kepemilikan bersama, gedung, bangunan, ya, bahkan di sini saya mengatakan manfaat, ya. Au manfaatun, atau sesuatu yang bermanfaat, ya, yang dimiliki secara bersama, ya, maka orang tersebut kalau misalkan kok syariknya, teman syarikatnya menjual kepada pihak lain, dia boleh untuk mengambil hak syuf'ahnya. Termasuk juga masalah tetangga, ya, masalah tetangga. Seperti dikatakan di sini, amma idza kana baina hadaini syarikaini jiwar ka ayakuna hadha lafzan. Kalau misalkan dua orang syarik ini dia syarik hanya dari sisi jiwar, ketetanggaan saja. Hadha law aqar wa hadha law aqar. Dia punya tanah sendiri di sampingnya. Ya, wa turuq bainahuma wahid, ya. Sementara jalan menuju keduanya itu satu. Walakin al manafi' mukhtalifah. Akan tetapi al manafi' mukhtalifah, yakni fasilitas-fasilitasnya itu sudah berbeda. Jadi misalkan gini loh. At-turuq bainahuma wahid, jalan yang menuju antara keduanya itu satu, jalannya satu. Ya, misalkan tanah ini punya tanah dua, ya, satu, kemudian ini dua. Ya, jalan menuju ke tanah itu satu, tapi fasilitas-fasilitasnya itu sudah berbeda satu sama lain. Ya, tanah ini sumurnya udah punya sendiri, yang itu udah punya sendiri. Instalasi pengairannya sudah punya sendiri, yang itu sudah punya sendiri. Ya. Kalau seperti itu bagaimana? Kalau seperti itu, apakah masih bisa syuf'ah? Khilaf, ya. Kalau tadi yang bisa syuf'ah, yang jelas adalah manfaatnya sama. Ini fasilitas umum yang bisa dimanfaatkan itu bareng. Ya, atau misalkan alal musya'. Ya, alal musya' itu persentase. Enggak jelas yang mana sih yang milik dia, yang mana sih yang milik dia. 50%, 50% itu milik kita bersama. Milik kita berdua. Gitu ya. Seperti itu. Baik, atau misalkan sudah jelas, ini punya ini, tapi manfaatnya masih mustarakah. Artinya fasilitas yang bisa dimanfaatkan itu masih milik bersama. Gitu ya. Nah, misalkan kok fasilitas pengairan, sumur, masih milik bersama. Karena biasanya untuk misalkan kok ngairi kebun kurmanya misalkan ya, ini sama-sama ngambil dari situ. apa ya, walaupun sudah beda, walaupun sudah beda. Nah sekarang kasusnya, kalau tanahnya itu bijiwar, tanahnya itu ketetanggaan dan apa gandeng ya, jalan menuju ke situ masih satu jalannya, tapi manfaatnya sudah mukhtalifah, fasilitas yang bisa dimanfaatkan sudah sendiri, ini sudah sendiri, ini sudah sendiri. Apakah masih ada hak jiwar? Apakah masih ada hak syuf'ahnya? Ada khilaf di kalangan ulama ya, tapi beliau termasuk yang mengatakan bahwa ini masih diperbolehkan untuk hak syuf'ah. Pencarainya jelas ya, wallahu a'lam. Kemudian wa fihi dhabitun wahidun. Pembahasan syuf'ah ini ada satu ketentuan. Yang pertama, syurutuha khamsah. Syarat syuf'ah ada lima. Yang pertama, kaunuhu mabi'an. Kaunuhu mabi'an. Ya, maksudnya kaunuhu mabi'an adalah bahwa barang yang disyuf'ahkan itu, yang mau disyuf'ah itu adalah barang atau sesuatu yang dijual. Sesuatu yang dijual. Maka misalkan dihibahkan, tidak ada syuf'ah. Ya. Jadi dia bisa syuf'ah ketika barang itu dijual sama kawan syariknya. Kalau kawan syarikannya tidak menjual, dia hanya menghibahkan, dikasihkan ke orang, maka tidak ada syuf'ah. Ya, tidak ada hak untuk syuf'ah. Ya, misalkan tanah saya 50% nih. Apa itu 50%? Tanah Anda 50%, ya. Kemudian tanah saya ini saya hibahkan ke orang, atau misalkan saya wakafkan ke orang. Yang jelas bukan saya belikan, yang jelas bukan saya jual. Saya hibahkanlah atau saya wakafkanlah, ya. Maka ini kawan syarikat saya itu enggak bisa untuk hak syuf'ah. Enggak bisa. Yang bisa di hak syuf'ah adalah ketika barang tersebut dia apa? Dijual. Kemudian yang kedua, kaunuhu aqaran musya'an au bainahuma haqqun mustarik. Yang disyuf'ah adalah aqar. Yang disyuf'ah adalah aqar. Aqar itu apa? Di poin C itu, aqar adalah rumah dan tanah. Saya ambilkan dari kitab Fadlur Rabbil Bahriyah Syarah Durrul Bahiyah Syekh Abdul Hasan Ali Ar-Ramali hafizahullah. Ya. Kemudian musya'an, kalimat musya'an artinya persentase. Ya, tidak jelas mana sih yang milik Anda, mana sih yang milik saya. Seperti misalkan, ayo itu ada tanah. Kan ada kan orang yang seperti itu. Ya, kepemilikan bersama. Ya, kepemilikan bersama. Ada tanah mau dijual. Kan, ada tanah mau dijual, misalkan. Kemudian saya dan teman saya, ya, patungan berapa sih harga tanah? Misalkan 1 miliar. Ya udah, saya 500 juta, Anda 500 juta. Uangnya dikumpulin, kita beli. Nah, sampai terus tanah itu menjadi milik saya dan teman saya. Enggak tahu milik saya itu yang sebelah mana, teman saya yang sebelah mana. Nah, itu namanya adalah tanah akor yang sifatnya musya. Musya ya. Pembagiannya berdasarkan persentase, enggak tahu yang mananya. Atau rumah misalkan juga sama seperti itu. Ya, jadi syarat yang kedua, kaunuhu aqaran musya'an. Dia berupa akor, ya barang tanah atau bangunan yang sifatnya musya, dimiliki secara bersama tapi berdasarkan persentase. Au bainahuma haqqun mustarik, atau barang yang tidak dimiliki secara persentase tapi bainahuma haqqun mustarik, antara keduanya itu ada hak yang ada hak bersama. Kalimat antara keduanya ada hak bersama adalah terkait tetangga yang memiliki hak bersama atas sesuatu, misalkan jalan atau air, maka di situ tidak ada syuf'ah jika tetangga menjual rumah atau tanahnya kepada yang lain. Ya. Maka di situ ada hak syuf'ah. Saya baca nih. Coba jangan baca ya, untuk baca halaman yang ke-14. Kalimat antara keduanya hak bersama. Jadi saya masih menjelaskan poin yang kedua, kaunuhu aqaran musya'an. Ini perlu digarisbawahi ya. Barang yang disyuf'ah itu adalah aqar. Aqar itu berupa tanah atau bangunan. Musya'an dimiliki bersama secara persentase. Tadi ya enggak jelas yang saya milik saya mana, milik Anda mana. Atau dijelas secara persentase. Ya, jelas secara persentase. Jelas mana milik Anda, mana milik saya. Mana milik Anda, mana milik saya. Itu jelas, bukan persentase. Ya, tapi bainahuma haqqun mustarik. Antara keduanya itu ada hak bersama. Ada hak bersama. Apa maksud hak bersama? Ini saya terjemahkan dari kitab Rawdatul Mutanazzih, ya. Adalah terkait tetangga yang memiliki hak bersama atas sesuatu. Ini tetangga. Entah tetangga rumah, ya. Saya ini rumah saya, ini rumah Anda, atau tetangga tanah, ini tanah saya, ini tanah Anda. Iya. terkait tetangga yang memiliki hak bersama atas sesuatu, misalkan jalan, ya jalan atau air, maka di situ ada hak syuf'ah. Ada hak apa? Syuf'ah. Ini rumah saya. Ini seperti apa ya gambarannya ya? Jadi gini lah, jangan sekali. Misalnya gini, ini ada jalan, ya. Kemudian di situ ada gang kecil diisi oleh dua rumah, ya, diisi oleh dua rumah. Baik. Nah, kemudian ini kan bertetangga ini, ya. Tapi jalan yang masuk ke kedua rumah itu jalan bersama apa enggak? Jalan bersama, jalan bersama. Atau misalkan ini rumahnya sendiri-sendiri, tapi PDAM-nya bareng, ya. Ini rumahnya sendiri-sendiri, tapi listriknya bareng. Baik, itu namanya apa? Namanya dia ada hak bersama walaupun tanah dan bangunannya milik sendiri-sendiri. Kalau seperti itu, apakah ada syuf'ah apa tidak? Ada syuf'ah, ya, ada syuf'ah. Tiba-tiba nanti malah PAM-nya dimatikan karena tidak cocok. Karena memang hak syuf'ah ini diberikan oleh syariah, khawatir nanti antara pemilik baru dengan pemilik lama itu tidak cocok. Seperti itu ya, itu alasannya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, ayu taliba biha 'alal faur. Ya. Orang atau teman syarikah itu dia atau diminta syuf'ah secara langsung, artinya tidak ditunda. Syuf'ah itu dituntut secara langsung, artinya tidak ditunda-tunda. Ketika misalkan dia sudah tahu bahwa temannya ini menjual kepada orang lain, dia saat tahu dia harus langsung meminta hak untuk syuf'ah. Dia tidak tunda-tunda. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya, ayakun ali syafi' milkun sabiqun. Nah, ini syarat yang kelima. Ayakun ali syafi' milkun sabiqun. Orang yang mengajukan syuf'ah, orang yang mensyuf'ah adalah pemilik lama. Nah, ini ya, penting ya. Orang yang boleh mengajukan syuf'ah adalah pemilik lama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini loh, misalkan ya. Misalkan gini. Ini tanah, tadi saya dan teman saya beli barang. Ya, kemudian berjalan 2 tahun, 2 tahun, 3 tahun, teman saya ini menjual kepada orang lain. Saya boleh mensyuf'ah. Kenapa? Karena memang tanah ini yang saya dengan teman saya berserikat, saya juga pemilik, sama-sama pemilik lama dengan teman saya, ya, karena belinya juga bareng. Nah, apakah ada yang disebut pemilik baru? Ada. Kalau ini nggak ada syuf'ah. Contohnya bagaimana? Contohnya begini, misalkan ada tanah dijual, ya, tanah kapling 2 dijual, ya, satunya harganya 30 juta. Kemudian saya beli, Pak, saya beli 30 juta. Dapat nih. Ini tanah kapling jadi milik saya, Pak. Milik saya yang satu. Yang satu milik siapa? Milik tadi Pak Haji tadi misalkan, Pak Haji. Lah, kemudian ada orang yang mau beli ke Pak Haji. Ya, itu kan tanah kan barengan itu. Saya sama punyanya Pak Haji itu. Ya, barengan. Walaupun mungkin fasilitasnya beda, tapi kan tadi kan tetap ada syuf'ah kan? Ada syuf'ah. Ya, walaupun tanahnya beda, tapi fasilitasnya masih sama. Fasilitasnya masih sama, jalannya masih sama. Ya jelas kalau misalkan baru tanah, nggak ada air, nggak ada PDAM, nggak ada listrik, tapi akses tanahnya masih sama. Ya, nah, Pak Haji ini kan jual tanah 2. Yang satu saya beli, yang satu belum laku. Selang 1 tahun, ada orang yang mau beli tanah tersebut. Ya, apakah saya punya hak syuf'ah? Saya nggak punya hak syuf'ah. Kenapa? Karena saya bukan pemilik lah. Lama. Jelasnya sampai sini ya. Itu maksud dari ayyakun li syafi' milkun sabiqun. Ya, orang yang mengajukan syuf'ah itu adalah pemilik lama dari barang tersebut. Wallahu taala alamu bis-shawab. Ya, naktafi ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.